bila saja kau tahu yang ku rasakan pada dirimu. Oh, sulit untuk ku katakan betapa aku suka dirimu. Setiap kali ku menatapmu, kau memberi arti untukku. Mungkinkah kau wanita untukku? Setiap kali ku bersamamu, semua terasa indah bagiku. Dan ku tahu can't keep maku. Katakan padaku, katakan, bila ada yang membuat kau ragukan aku, isyaratkan aku bila kau memang mau untuk menjadi milikku. Setiap kali ku menatapmu, kau memberi arti untukku. Mungkinkah kau wanita untukku? Setiap kali ku bersamamu, semua terasa indah bagiku. Dan ku tahu can keep my cool. Setiap ku menatapmu, memberi hati untukku. Setiap ku bersamamu, rasa indah bagiku. Ku suka dirimu. Isyaratkan aku, usahlah kau ragu. Kau tahu ku suka dirimu. Isyaratkan aku, usahlah kau ragu. Bila kau tahu, isyaratkan aku, ku suka dirimu. Isyaratkan aku. My cool.